Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pembahasan pertama dan kedua sudah kita lewati tentang kalimat syahadah la ilaha illallah. Di mana kata syahadah ini bukan semata-mata mengucapkan dengan lisan, namun harus diyakini dengan qalbu, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amalan. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian yang kedua adalah persaksian Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan yang ketiga. Pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu anqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Qala fadilatul syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala al-thalithuha, yang ketiga, al-i'tiqadu, keyakinan. Jadi masih terkait dengan apa, syahidah, bersyahadat. Persaksian yang ketiga, al-i'tiqadu, meyakini, bi anna Isa alaihi salam, bahwasanya Isa, semoga keselamatan tercurahkan kepada beliau, abadun min ibadillahi, abadun, seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Maknanya apa di sini? Abadun bukan ma'bud, seorang hamba bukan yang disembah. Hamba sebagaimana hamba-hamba yang lainnya, manusia sebagaimana manusia yang lain, butuh makan, butuh minum, dia juga dituntut untuk beribadah kepada Allah. Hamba dari hamba-hamba Allah. Wa rasulun min rusulihi, dan dia seorang rasul, utusan dari sekian utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga seorang utusan, rasulun. Namanya ai rasulun la yukadzab. Rasul tidak boleh didustakan. Wa annahu laisa ibna sifahin, sifah. Berikutnya hamba rasul, kemudian yang ketiga, bahwasanya dia tidaklah atau bukanlah ibna sifahin, anak sifah, ay zani, bukan anak zina, bukan anak zina, namun dia adalah hamba makhluk yang Allah ciptakan tanpa bapak, yang terlahir, yang muncul dengan sebab kalimat Allah, kun, jadilah. Bukan karena hubungan laki-laki perempuan yang tidak sah, perzinaan. Kama yaz'umu al-yahudu, sebagaimana hal demikian, yaitu apa? Isa bin Maryam dituduh sebagai anak zina. Kama yaz'umu, sebagaimana yaz'um, disangka oleh kaum Yahudi, bangsa Yahud. Walaysa huwa Allahu, berikutnya yang keempat. Walaysa huwa Allahu, dan dia bukanlah Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala, dia hamba. Wala ibnullahi, tidak pula putranya Allah. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan pula putranya Allah. Wala thalithu wala thalitha thalathatin. Bukan pula dia salah satu dari tiga rangkaian, tiga sesembahan. Allah, Isa, Ruhul Kudus, bukan? Dia hamba dia. Kama yaz'umu an-nasara, sebagaimana yang disangka oleh kaum Nasrani. Bal huwa 'abdun min 'ibadillah, bahkan dia seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Arsalahu Allahu ila bani Israila. arsalahu Allah, Allah mengutus dia kepada Bani Israel. Mengutus dia kepada Bani Israel. Yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah. Yad'uuhum, mengajak mereka, mengajak Bani Israel untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi ini persaksian terkait dengan wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu anqaha ila Maryam wa ruhun min. Ya. Bahwasanya Isa adalah hamba Allah, tidak boleh diibadahi. Wa rasuluhu, dia rasulnya yang harus diikuti. Diikuti oleh siapa? Bani Israel. Adapun nanti ketika turun di akhir zaman, ketika Isa turun di akhir zaman, maka beliau turun menjalankan atau naam menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghancurkan salib. Kenapa dihancurkan? Karena Nabi Isa enggak disalib. Ya, Nabi Isa enggak dibunuh, dihancurkan salib-salib itu nanti oleh Nabi Isa oleh kaum muslimin. Kemudian membunuh khinzir, membunuh babi-babi, dibunuh. Kemudian berikutnya apa lagi? Tidak menerima jizyah upeti. Tidak ada pilihan bagi manusia kecuali Islam atau dibunuh. Ya. Rasulnya Allah. Namun ketika diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya untuk Bani Israel. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah maksudnya apa? Yaitu kalimat, yakni Isa itu merupakan makhluk yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Isa bukan kun namun tercipta dengan sebab kalimat kun. Wa ruhun minhu, dan ruh, yakni satu ruh dari sekian ruh yang Allah ciptakan. Jadi dia makhluk. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak dikatakan beriman kepada Nabi Isa. Demikian pula tidak mendapatkan apa? Jaminan masuk surga. Kenapa? Karena di akhir Nabi mengatakan adkhalahu Allahu jannata 'ala ma kana min al-'amal. Orang yang bersaksi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bersaksi semua persaksian di antaranya tentang Isa tadi. Siapa saja yang bersaksi dengan persaksian itu, dia akan masuk surga. Lawannya apa berarti? Kebalikannya. Ya, kebalikannya. Siapa saja yang tidak bersaksi bahwasanya Isa hamba Allah dan Rasulnya, maka apa? Balasnya tidak masuk surga. Ya, mafhumnya apa? Kaum Yahudi, kaum Nasrani yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Apa sebabnya? Kaum Yahudi mempertuhankan Isa. Isa ibnullah al-Salihu Thalathah. Kaum Nasrani, ya, kaum Nasrani tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka tidak mengatakan hambanya Allah, namun dia adalah Allah atau putranya Allah atau Salihu Thalathah, satu dari tiga rangkaian. Kaum Yahudi tidak masuk surga. Kenapa? Karena tidak mengimani bahwasanya Isa adalah utusan Allah. Ya. Jadi mafhum hadis ini yang kita bisa fahami bahwasanya Yahudi Nasrani itu tidak masuk surga ketika datang Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak mengakui dengan pengakuan yang disebutkan di sini. Dan ditegaskan dalam hadis yang lain, ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, dia mengatakan ma min ahadin min hadhihi al-ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini, la yahudiyin wala nasraniyin, tidak yahudi tidak pula nasrani, yasma'u fi, mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yu'min bima ji'tu bihi, wa ma yu'min bima ji'tu bihi, dan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia penduduk neraka. Ini jelas. (Tuh) Ini persaksian yang ketiga. Yang keempat, qala wa qad khalaqallahu Isa bi kalimatikun. Berikutnya kata beliau, wa qad khalaqallahu, dan Allah telah menciptakan Isa dengan kalimat kun. Inna Allaha idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakunu. Allah Ta'ala ketika menghendaki untuk menciptakan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah, terwujudlah. Ya. Allah Ta'ala telah menciptakan Isa dengan kalimat kun. Ad-dallati 'ala takwini. Kata kun yang menunjukkan at-takwin, penciptaan. Mudah bagi Allah, kun, jadilah, langsung jadi. Wa annahu ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah. Dan dia adalah satu ruh dari arwah-arwah, dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Ruh. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah dalam ciptaan seperti perumpamaan Adam. Nabi Adam diciptakan tanpa apa? Bapak, tanpa ibu, ya. Nabi Isa tanpa bapak. Nah, khalaqahu min turabin. Allah menciptakan dia, menciptakan siapa? Adam, min turab, dari tanah. Dicampur dari sekian banyak lapisan, dari daerah sini, ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, lahir darinya macam-macam. Ada yang kulit putih, ya, ada yang kulit merah, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam. Ya, itu. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dia dari tanah. Tsumma qala lahu, lalu Allah katakan kepada tanah itu yang sudah terbentuk, kun, jadilah. Jadilah Adam, fayakunu, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam diciptakan langsung apa? Dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabi'uha, yang keempat, annal jannata haqqun, bahwasanya surga itu hak nyata. Ai wa'taqada annal jannata allati a'addaha Allahu lit-ta'i'in min 'ibadihi tsabitatun mawjudatun. Maksud apa itu? Hakikatun, ya. Wa hakikatun la raiba fiha. Enggak jelas ini fotokopinya. Ada PDF-nya. Ada PDF ini, buku ini tak apa tebel. Ini aja. Ini nanti kirim, ya. Saya minta tolong. Ya. Yang keempat, meyakini bahwasanya surga nyata. Apa itu nyata? Ya, wa'taqada, meyakini. Annal jannata, bahwasanya jannah, surga. Kata jim dan nun, ya, faedah. Kata jim dan nun, jannah, janin, jin. Ya. Dan semisalnya, itu dipakai untuk sesuatu yang sifatnya samar, tertutup. Ya, samar, tertutup. Seperti jin. Kita enggak bisa melihat, ya, tertutup. Nah, kemudian janin, gimana? Tertutup juga di dalam. Kenapa jannah dikatakan jannah? Ya. Kenapa? Karena jannah adalah bustan, itu kebun yang penuh dengan pepohonan, rimbun, ya, tertutup. Demikian pula hakikatnya, sekarang kita belum tahu. Bahwasanya surga allati yang a'addahallahu, yang telah disiapkan oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Surga itu sudah ada dalam sekian banyak ayat. U'iddat lil muttaqin. Telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Yang kita yakini di sini apa? Meyakini bahwasanya surga telah ada, telah Allah ciptakan. Litta'i'in, untuk orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang bertakwa. ini kalau ingin mendapatkan surga, mari masuk ke deretan orang-orang bertakwa. Min ibadi, dari hamba-hambanya, sabitatun, artinya ada, surga itu ada. Maujudatun, ada, nyata. Hakikatun, nyata. La raiba fiha, tidak diragukan. Ini termasuk bagian dari iman yang harus kita yakini. Meyakini adanya surga, iman terhadap hari akhir. Tidak beriman seorang sampai mengamini adanya surga, neraka. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annaha al-maqarru al-akhiru al-khalidu lil-mu'minina bihi wal-muttabi'ina lirusulih. Wa annaha, dan bahwasanya surga, al-maqarru, tempat tinggal. Al-maqar, tempat tinggal. Al-akhir, yang paling akhir, yang terakhir. Al-khalid, al-khalidu, yang kekal abadi. Di sini kita tahu bahwasanya tempat terakhir, tempat singgah, tempat istirahat, tempat diamnya kaum mukminin itu di surga. Sebaliknya, tempat tinggalnya orang-orang kafir di neraka. Al-akhir, al-khalid, yang kekal abadi, ini juga demikian, bahwasanya surga dan penghuninya kekal abadi. Selama-lamanya, tidak akan mati. Senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah. Lil mu'minin, untuk orang-orang beriman. Ini syaratnya. Dalam hadis Nabi mengatakan, la yadkhulu al-jannah illa qalbun mu'minah. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang kalbunya beriman. Mu'min. Syarat mutlak. Orang kafir tidak akan masuk surga. La yadkhulu al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta itu masuk ke lubang jarum. Bisa masuk? Bisa. Tempat tinggal terakhir yang kekal abadi bagi kaum mukminin dan al-muttabi'in, dan orang-orang yang mengikuti para rasul. Beriman kepada Allah, demikian pula beriman kepada rasul yang Allah utus. Ini syarat mutlaknya. Ini yang keempat. Qala khamisuha, yang kelima. Anna an-nara haqqun, bahwasanya neraka nyata ada. Ay wa'taqada, yaitu dia meyakini anna an-nara, bahwasanya neraka. Allati tawa'ada Allahu biha. Allati, yang tawa'ada, yang diancamkan oleh Allah. Ya. Yang diancamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala biha, dengan neraka itu. Al-kafirin, orang kafir. Wal-munafikin, dan munafik. Bahwasanya neraka yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir dan munafik, hakikatun, nyata. Sabitatun, ada. Nah, sekarang, di mana? Di asfali safilin, di bumi yang paling rendah, paling dalam. Adapun surga di a'la, ya, as-samawat, di atas langit yang paling tinggi. Hakikatun sabitatun, nyata. Sabita, ada. La raiba fiha, tidak ada keraguan dalamnya. A'addaha Allahu liman kafara bihi wa jahadahu wa asahu. A'addaha Allah, Allah siapkan neraka itu untuk orang yang liman kafara, untuk orang yang kafir bihi, kepada Allah. Ya. Orang kafir kepada Allah Ta'ala. Wajahadahu, dan mengingkari Allah. Wajahadahu, dan mengingkari Allah. Wa'asahu, dan memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hanya saja bedanya apa? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, kekal abadi di dalam neraka. Khalidina fiha abadan. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dalam surat An-Nisa sebutkan dengan lafaz khalidina fiha abada. Kan pula disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Dan juga dalam surat Al-Jin disebutkan dengan lafaz abada, kekal abadi. Dari sini menunjukkan bahwasanya neraka itu juga kekal abadi. Adapun penduduk surga yang masuk ke dalam neraka dari kalangan muwahhidin, mereka disiksa di situ kemudian dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syafaat, dengan sebab rahmat dari Allah taala. Wala hadhihi al-umur al-khamsatu, perkara-perkara ini, yakni lima perkara tersebut yang sudah kita baca, man saddaqa wa amana fiha, siapapun yang saddaqa, siapapun yang membenarkannya, ya, membenarkan kelima perkara itu, wa amana biha, dan mengimaninya, mengimani ke lima perkara itu, wa amila, tiga, yang ketiga, wa amila bima taqtadihi, dan mengamalkan konsekuensinya, kandungannya apa, ya, mengamalkan, diamalkan, bima taqtadihi adkhalahu Allahul jannah, Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga, Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga. Syaratnya tadi sudah kita jelaskan. Wa in kana muqassiran walahu dhunubun. Coba lihat poinnya. Walaupun dia muqassir. Apa artinya muqassir itu? Ya. Lalai dalam sebagian perkara. Ada kekurangan. Dia bersaksi, lima perkara dia bersaksi. Yakin. Mengamalkan, mengucapkannya. Namun dalam sebagian perkara dia jatuh pada kesalahan, apakah itu meninggalkan perkara yang wajib ataukah ya menerjang perkara yang haram. Walahu dzunubun, dan dia punya dosa yang kita singgung tadi. Dia dengan sebab dosa itu dia masuk neraka. Pelaku dosa besar. Kemudian dikeluarkan darinya dengan sebab syafaat para nabi, para rasul, kemudian malaikat, orang-orang soleh, syuhada, salihin, adfal, anak-anak kecil. Nah, kemudian yang terakhir adalah rahmatan arhami arrahimin, rahmat dari zat yang paling merahmati, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keluarkan. Ketika mereka sudah dikeluarkan dari neraka, maka didatangkanlah al-maut dalam wujud kambing disembelih, dilihat oleh penduduk surga, dilihat penduduk neraka. Baik. Sembelih di situ, setelah itu ya tidak ada lagi kematian, khuludun bila maut. Qala wa dzalika bi sababi tauhidi wa ikhlasihi al ibadah lillahi wahda. Ya, walaupun dia berbuat dosa, walaupun dia taksir, meremehkan sebagian perkara, masih muslim. Mengapa dia dikeluarkan dari neraka kemudian masuk surga? Wa dzalika, hal itu bisa tapi dengan sebab tauhid. Dengan sebab tauhid dia dan keikhlasan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tum? Ya, ini. Qala ma yustafadu min al-hadits, perkara-perkara yang bisa diambil faedahnya dari hadis. Yani faedah-faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama, al-awwal yustafadu minhu fadilatu tauhidillah. Diambil faedah dari situ keutamaan tauhid kepada Allah. Wa anna Allah yughfiru bi adh-dhunuba. Dan bahwasanya Allah taala menghapus, yani menghapus dosa-dosa fihi, Yukafir artinya menghapus. Menghapus dosa-dosa. Bihi bisa babi tauhid dengan sebab tauhid al-dzunub. Dosa-dosa. Allah menghapus dosa-dosa dengan sebab tauhid. Utamanya besar. Ya. Qala ats-tsaniyah si'atu fadlillahi wa rahmatihi bi'ibadihi. Si'ah. Luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya keutamaan Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, kepada hamba Allah. Sangat luas. Walaupun amalnya sedikit, Allah masukkan dia ke dalam surga. Qala ats-tsalitsa yustafadu min qawlihi fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu. Dipetik faedah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Muhammad, terkait dengan Muhammad, pada ucapan abduhu, hambanya dan rasulnya. Apa faedahnya? Ma'rifatu ma lil anbiya'i minal haqqi wa khasatan Muhammadun bila ifratin wala tafrit. Faedahnya apa? Ma'rifah, mengenal. Ma perkara lil anbiya'i, perkara yang dimiliki oleh para nabi, perkara yang dimiliki oleh para nabi, minal haqqi, berupa hak. Ini maksudnya apa? Mengenal, mengetahui hak-hak para nabi. Apa hak para nabi itu? Dan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam butuh bagi kita untuk mengenalnya. Apa hak-hak nabi? Nah, bila tanpa ifrat wala tafrit. Tanpa ifrat, hulu, ekstrim, berlebihan. Wala tafrit, tidak pula tanpa peremehan, merendahkan, menyia-nyiakan, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Tengah-tengah, abduhu, dia hamba, hamba Allah. Tidak boleh hulu, diangkat menjadi sembahan. Dia Rasul Allah, tidak boleh kemudian disepelekan, terserah mau ibadah dengan cara apa. Ya, ini meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qala ar-rabi'ah yang keempat, annal 'usata minal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Bahwasanya usat, orang-orang usat dari 'asi, orang-orang yang bermaksiat. Ya. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahli tauhid, ya, dari kalangan ahli tauhid, la yukhalladun, tidak dikekalkan di dalam neraka. Enggak kekal. Mereka akan keluar dari neraka. Adkhalahullahu al-jannah 'ala ma kana al-amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Naam. Qala al-khamisa wujubul imani bil jannati wan nar, wajibnya beriman kepada surga dan neraka. Wajib untuk diimani. Sebagaimana rincian yang sudah kita baca terkait dengan ya surga dan neraka tersebut, rinciannya demikian tadi. Wajib diimani, tidak boleh diingkari. Ya, ini termasuk iman dari sekian perkara yang diimani dalam perkara hari akhir. Termasuk bagian dari iman terhadap perkara yang ghaib. Mungkin ini yang bisa baik kita baca pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Ada yang tanya? Apa hukum jual beli kucing? Gimana, boleh enggak? Hah? Boleh apa enggak? Apa bacakan ya? Ini di web juri fatwa Syekh Saleh Fauzan. Ma hukmu syira'i al-qitati wa bay'uha wa iqtina'uha fil bait? Apa hukum menjual kucing dan membelinya? Jual beli kucing apa hukumnya? Dan apa hukum memelihara kucing di rumah? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, pertanyaan, ma hukmu syira'i al-qitati wa ma hukmu iqtina'iha fil bait? Apa hukum menjual kucing dan hukum memelihara kucing di rumah? Kata beliau al-jawab, iqtina'uha fil bait la ba'sa bih. Tidak mengapa dipelihara di rumah. Hiya minat tawafina alaikum kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk dari hewan yang berkeliaran sekeliling kita. Sebagaimana sabda Nabi. Hatta innaha yatawadda'u min su'riha al-baqi minha alladhi syarabathu yatawadda'u minhu li'annahu rinquha tahir. Sampai Nabi SAW itu pernah berwudu dari sisa jilatan kucing. Misalnya ada bejana itu dijilat sama kucing, ya, yang tersisa, yang dari jilatannya yang diminum oleh kucing itu. Kenapa? Karena riqquha tahir, jilatannya itu, lidahnya kalau misalnya kena baju tangan kita itu suci. Yu'kal ma akalta minha, ya, minhu. Yani wa yu'kalu ma akalat minhu aidan. Jadi enggak masalah memakan bekasnya makanan yang dimakan kucing, ada sisanya misalnya gigitannya itu tempe, tahu, apa-apa misalnya, ya. Ada itu ya. Tasam ada lagi gorengan dicakar sama kucing di konangan pemiliknya itu kabur itu kan. Nah, masih ada sisanya. Enggak apa-apa dimakan. Hadza takhfifun anil ibadi bihukmi al-qitati wa takhallutihi. Ini merupakan keringanan bagi hamba-hamba Allah terkait dengan hukum kucing dan berinteraksi dengan kucing, enggak masalah. Hatta walau lam yaradau, ya, walaupun mereka enggak ridho, tasuru al-judron, walaupun kucing itu loncat, ya, loncat ke mana? Ke tembok. Wa ta'ti ghadaban alaihim, dia datang bikin marah kepada orang. Fal qitatu la ba'sa bi biqtina'ihi. Qitat, kucing itu enggak masalah untuk dipelihara. Innama bi'ul qitati haram. Adapun jual belinya itu haram. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an thamani sinnaur. Nabi melarang dari jual beli atau uang hasil penjualan kucing. Wa huwa al-hirr. Ada nama sinnaur, al-hirr, qitat, namanya banyak. Wa an thamanil kalbi fa huwa haram. Demikian pula hasil penjualan, ya, anjing itu haram. Ma tubau al-qitatu wal al-kilabu, enggak boleh dijual. Sekarang banyak ya, ada kucing angora, ada kucing Persia, kucing Iran, kucing Persia. Iran. Kucing Persia, ada lagi kucing apa lagi? Ada kucing garong. Ini fatwa dari Syekh Shalih Fauzan. Wa yu'kal ma akalat minhu ma masalah. Kalau kotoran kucing najis gak? Kotorannya? Najis. Walaupun wes, kenapa? Najis. Khilaf terkait dengan hewan yang, kalau hewan yang halal jelas, hewan yang haram juga diperselisihkan. Ini lebih ahwat, lebih hati-hati. Lima yukalu lahmuhu haram fa qadaratuha haram. Yani yang dimakan itu haram, maka kotorannya adalah haram. Adapun kalau yang dimakan halal seperti kambing, sapi dan lain sebagainya, unta, pendapatnya rojih bahwasanya kencingnya kemudian kotorannya itu tidak najis. Nah, enggak najis. Muntahnya. Kadang kucing itu muntah. muntahnya beda ya, muntah yang keluar dari atas. Apa insyaallah? Enggak apa. Beda ya antara keluar dari atas dan dari bawah. Kalau ada tanya mungkin ya nanti waktu 10-15 menit tak carikan fatwa-fatwa yang bermanfaat mungkin. Jazakumullahu khairan.